Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaqah yang ke-11 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Khulasah Ta'zimil Ilm yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih Ibn Abdullah Ibn Hamad Al-Usaimi hafizahullah ta'ala. Al-Ma'qidu Tsamin, simpul yang ke-8 adalah luzumu ta'anni fi talabihi wa tarki al-ajalah. Simpul yang ke-8 adalah hendaklah kita terus menerus pelan-pelan di dalam menuntut ilmu. Luzum berarti dia melazimi. Ta'anni artinya adalah pelan-pelan di dalam menuntut ilmu. Artinya sedikit demi sedikit. Ini termasuk pengagungan kita terhadap ilmu. Jadi jangan dikira mengagungkan ilmu kemudian antum mempelajari ilmu dalam satu waktu dalam jumlah yang banyak. Ingin misalnya dalam satu hari selesai menghafal kitab tauhid atau dalam satu hari ingin menghafal salasatul usul. Ya ini tergesa-gesa nih. Harusnya termasuk penghormatan dia terhadap ilmu. Kalau memang dia ingin mendapatkan dan ingin bertemu dengan ilmu tadi, ingin meraih ilmu tadi, maka dia harus mencarinya dengan sedikit demi sedikit. Itu justru menunjukkan pengagungan kita terhadap ilmu. Karena dengan sedikit demi sedikit, kita akan sampai kepada ilmu. Tapi kalau kita menimba ilmu secara langsung, dalam jumlah yang banyak, dalam waktu yang sebentar, maka ini sebenarnya adalah menghinakan ilmu. Karena dia tidak akan mendapatkan ilmu. Wa tarkil ajalah, dan meninggalkan tergesa-gesa. Al-ajalah minas syaitan. Tergesa-gesa ini adalah dari syaitan. Dia tahu bahwa saya orang yang tergesa-gesa di dalam menuntut ilmu, maka dia tidak akan mendapatkan. Semuanya ingin dia baca dalam waktu satu hari. Dia ingin segera menguasai ilmu fiqh dalam dua hari. Nah, ini tergesa-gesa. Inna tahsilal ilmi la yakunu jumlatan wahidah. Menuntut ilmu itu bukan dengan satu waktu. Satu waktu dengan jumlah yang banyak. Bukan dengan cara itu menuntut ilmu. Idzil qalbu yad'uf 'an dzalik. Karena hati kita ini adalah lemah dan tidak mampu untuk melakukan yang demikian. Hati sebagaimana kita tahu ini adalah tempat ilmu tersebut. Dan kalau kita langsung memasukkan ilmu ke dalam hati yang lemah ini, dalam satu waktu, maka dia tidak akan mampu. Dia adalah lemah untuk melakukan yang demikian. Nah kalau dia lemah, maka akan dia segera letakkan ilmu tadi dan tidak bisa dia bawa. Wa inna lil ilmi fihi thiqalan ka thiqatil hajari fi yadi hamilihi. Maka sesungguhnya ilmu itu adalah memiliki thiqal. Ilmu itu berat. Sebagaimana beratnya sebuah batu di tangan orang yang membawanya. Orang yang membawa batu besar, berat dia. Kalau dia tidak mampu, maka akan segera dia lemparkan batu tadi. Tidak akan lama-lama dia pegang. Karena dia tidak bisa atau tidak mampu untuk membawa ya batu tadi. Sebagaimana batu itu memiliki berat, demikian pula ilmu itu adalah memiliki berat. Sehingga kalau hati kita tidak mampu untuk membawa ilmu tadi, karena dalam satu waktu kita masuki dan kita masukkan ilmu tadi ke dalam hati kita, maka dia akan segera meletakkan dan tidak mampu untuk membawanya. Ini yang menjadikan banyak orang yang awalnya dia semangat untuk menuntut ilmu, akhirnya dia putus, akhirnya dia futur. Karena dia tergesa-gesa melihat orang lain, ternyata dia bisa bicara, ternyata dia memiliki pengetahuan yang luas tentang ilmu. Kemudian dia menganggap bahwa ilmu itu bisa didapatkan dalam waktu satu hari, dalam waktu dua hari. Dia tergesa-gesa. Padahal dia bisa mendapatkan ilmu tadi selama puluhan tahun. Dia belajar. Ya, dari satu jam setiap hari, dua jam setiap hari, dan dia selama bertahun-tahun mendengarkan, selama bertahun-tahun mengikuti, akhirnya dia mendapatkan ilmu tadi. Sebagian orang tergesa-gesa. Sehingga justru ini menjadi sebab dia tidak istiqomah di atas ilmu. Qala ta'ala, Allah mengatakan, inna sanulqi alaika qawlan thaqilan, sungguhnya kami akan melemparkan kepadamu ucapan yang berat. Maksudnya adalah Al-Quran. Akan mewahyukan kepadamu ucapan yang berat. Yaitu qawlallah, kalamullah, ay Al-Quran, yaitu Al-Quran. Allah mensifati kalamnya, ini adalah ucapan yang berat. Wa idha kana hadha wasfal Qur'anil muyassar. Kalau ini adalah sifat dari Quran yang sudah dimudahkan oleh Allah. Kama qala ta'ala, Allah mengatakan, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dijadikan sebagai peringatan. Berarti Allah mensifati Al-Quran dengan sesuatu yang sudah dimudahkan oleh Allah. Dia mudah, tapi disifati oleh Allah dia adalah ucapan yang thaqilan, ucapan yang berat. Famadhannu bighairihi minal ulum. Kalau Quran saja yang disifati sesuatu yang dimudahkan oleh Allah, dikatakan oleh Allah itu adalah ucapan yang berat, lalu bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain? Waqad waqa'a tanzilul Quran ri'ayatan li hadzal amri munajjaman mufarraqan. Dan turunnya Al-Quran adalah dengan berangsur-angsur. Munajjaman bukan dalam satu waktu, tapi dalam beberapa lama, beberapa waktu. Mufarraqan dan berpisah-pisah, terpisah-pisah. Turun satu ayat, turun dua ayat, turun satu surah, dan seterusnya. Tidak diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam satu waktu. Kenapa ini dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla? Ri'ayatan li hadzal amr. Untuk menjaga perkara ini, yaitu supaya, karena yang namanya ilmu itu didapatkan dengan pelan-pelan. Ilmu itu didapatkan dengan pelan-pelan, bukan didapatkan secara langsung dalam satu waktu. Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya ilmu itu didapatkan dengan sedikit demi sedikit. Bi'tibaril hawadits wan nawazil. Turun ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an sesuai dengan kejadian dan juga peristiwa. Qala ta'ala, Allah mengatakan, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Dan orang-orang kafir mengatakan, seandainya diturunkan Al-Qur'an kepadanya, itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jumlatan wahidah, dalam satu kali saja, langsung diturunkan kepada Nabi dalam satu kali saja. Itu ucapan orang-orang kafir. Dan ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang berbeda-beda secara bertahap. Kadzalika linutsabbita bihi fu'adak. Demikianlah supaya kami menguatkan dengan cara seperti itu fu'adak, hatimu. Karena Al-Qur'annya adalah tsaqil, suatu yang berat. Tapi ketika diturunkan satu ayat dipahami oleh Nabi, diamalkan, dua ayat dipahami oleh Nabi dan diamalkan, maka akan menegakkan hatinya. Demikian pula kalau ilmu kita pelajari sedikit demi sedikit, maka kita insya Allah akan istiqomah di dalam menuntut. Kalau kita tergesa-gesa dan mengikuti hawa nafsu dan mengikuti syaitan, maka tidak lama seseorang akan terputus dari menuntut ilmu agama. Warattalnahu tartila, dan kami mentartil Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Wahadil ayah, maka ayat ini hujjatun fi luzumi ta'anni fi talabil ilm. Maka ayat ini adalah dalil tentang keharusan untuk pelan-pelan di dalam menuntut ilmu, yaitu ayat yang berisi tentang turunnya Al-Quran secara bertahap. Wa tadarruji fihi, dan keharusan untuk bertingkat-tingkat di dalam menuntut ilmu. Artinya sedikit demi sedikit, dimulai dari yang paling penting. Dari yang paling penting pun kita mempelajari sedikit demi sedikit. Tadi yang kita sampaikan, ilmu tauhid itu adalah ilmu yang paling penting. Dalam mempelajari ilmu tauhid juga kita mempelajarinya sedikit demi sedikit, sehari satu jam, sehari dua jam. Kalau dikumpulkan kita akan selesai satu kitab. Wa tarkil ajalah, dan meninggalkan tergesa-gesa. Kama dzakarahul Khatibul Baghdadi fil Faqih wal Mutafaqih Warraghib al-Asfahani fi muqaddimati jami' tafsir, seperti disebutkan oleh Khatib al-Baghdadi di dalam kitab beliau Al-Faqih wal-Mutafaqih, dan juga disebutkan oleh Ar-Raghib al-Asfahani di dalam muqaddimah jami' tafsir, menyebutkan bahwasanya ayat ini merupakan dalil keharusan kita untuk pelan-pelan di dalam menuntut ilmu agama. Wa min syi'ri Ibn Nahhas al-Halabi qawluhu rahimahullah. Di antara syair Ibn Nahhas al-Halabi adalah ucapan beliau, al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu min nukhabil ilmi allati tultaqat. Hari ini adalah syai', hari ini sesuatu, maksudnya hari ini kita mempelajari sesuatu yang sedikit saja, satu permasalahan. Wa ghadan mithluhu, dan besok kita mempelajari satu permasalahan lagi. Dari ilmu-ilmu yang terpilih tadi, min nukhabil ilmi allati tultaqat yuhassil mar'u biha hikmatan. Dari pilihan-pilihan ilmu tadi yang diambil sedikit demi sedikit, hari ini dia ngambil satu, besok ngambil satu, maka seseorang akan mendapatkan hikmah, maka dia akan mendapatkan ilmu. Dari mana para ulama mereka mendapatkan ilmu? Ya karena mereka sedikit demi sedikit mereka menuntut ilmu tadi. Satu ayat dipelajari, besok satu lagi, besok satu lagi, sehingga muncullah seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, An-Nawawi, Ibnu Hajar, yang mereka dulu belajarnya sedikit demi sedikit, bukan langsung menjadi seorang ulama, tidak, atau sehari dua hari mereka menghafal, tidak, tapi dari sedikit demi sedikit dan mereka bersabar, akhirnya mereka menjadi seorang yang berilmu. Wa innamas sailu ijtima'un nuqat. Sesungguhnya yang namanya banjir, banjir itu apa? Hakikatnya adalah berkumpulnya titik-titik air. Banjir, air yang banyak, itu adalah kumpulan dari titik-titik air. Dia dikumpulkan atau mereka berkumpul akhirnya menjadi sebuah banjir. Demikian pula ilmu yang dimiliki oleh para ulama, dari mana mereka dapatkan? Ya sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Dengan cara yang tadi sudah kita sebutkan. Jadi kita harus punya pokoknya dulu. Ya kita mempelajari matan dulu. Dan ini kita jadikan sebagai pokoknya, fondasinya, matan dari ilmu tersebut. Kemudian kita mempelajari lagi, kemudian kita tempelkan lagi, dan kita tempelkan sampai akhirnya terbentuk sebuah bangunan ilmu yang kokoh. Jadi masing-masing cabang ilmu tadi kita harus memiliki fondasinya, memiliki matan yang kita jadikan rujukan, yang kita hafal, dan kita pelajari maknanya. Wa muqtadha luzumi at-ta'anni wa at-tadarruj al-bada'atu bil mutun al-qisar al-musannafati fi funul ilm. Nah, di antara konsekuensi dari keharusan pelan-pelan dan juga bertahap adalah kita memulai dengan matan-matan yang pendek yang ditulis di dalam cabang-cabang ilmu tadi. Nah, kita memulai dengan mempelajari matan-matan tadi. Hifdzan, dengan cara menghafalnya. Wastishrahan, dan kita berusaha untuk mencari syarahnya, penjelasan dari matan tadi. Karena terkadang dia ucapannya sedikit, dia memiliki makna yang dalam. Tapi kalau kita tidak belajar dari seorang guru, kita enggak memahaminya. Wal mailu an mutala'atil mutawwalat allati lam yartafi' talibu ba'du ilaiha. Dan tidaklah seseorang berpaling dari membaca buku-buku yang panjang, buku-buku yang berjilid-jilid, yang belum sampai seseorang kepada tingkatannya. Ya antum baru di awal, maka termasuk pengagungan terhadap ilmu antum mulai dari matan-matan yang pendek. Jangan antum langsung belajar misalnya tentang langsung buka Fathul Bari. Memang di situ ada ilmunya, tapi antum belum sampai ke sana. Banyak nanti habis waktunya antum mempelajari mungkin 10 halaman, antum enggak paham semuanya, habis waktunya. Tapi kalau antum mempelajari dari yang ringkas, antum langsung paham dan bisa antum amalkan. Dan nanti insyaallah antum paham bisa membaca Fathul Bari. Wa man ta'arrada lin-nadhari fil mutawwalat faqad yajni 'ala dini. Barang siapa yang memaksakan dirinya membaca buku-buku yang berjilid-jilid, maka dia telah merusak agamanya, ya merusak ilmunya, merusak agamanya. Wa tajawuzul i'tidal fil ilmi rubbama adda ila tadyi'ihi. Dan melanggar keseimbangan di dalam ilmu. Harusnya antum mempelajari yang ringkas-ringkas dulu, tapi antum memaksakan diri antum untuk mempelajari buku-buku yang berjilid-jilid, yang antum belum sampai ke sana sebenarnya. Maka ini akan membawa kepada penyia-nyiaan terhadap ilmu tadi. Karena antum banyak perkara yang antum enggak paham. Dan mungkin antum salah paham sehingga justru malah sesat di dalam pemikiran kita. Karena kita tidak mendasari dengan ya mempelajari matan-matan yang singkat, yang ringkas, yang ditulis dalam cabang ilmu tadi. Wa min bada'i' al-hikam qawlu Abdul Karim ar-Rifa'i ahadi syuyukhil ilmi bi Dimashq asyam fil qarnil madhi ta'amul kibar summus sigar. Dan di antara hikmah-hikmah yang luar biasa adalah ucapan Abdul Karim ar-Rifa'i, salah seorang ulama yang ada di Damaskus Syam di abad yang lalu. Beliau mengatakan ta'amul kibar summus sigar, makanan bagi orang yang sudah besar itu menjadi racun bagi anak yang masih kecil. Yang kita makan enak dia, tapi kalau kita berikan kepada anak yang masih umur 1 bulan, 2 bulan, maka ini bisa meninggal dia. Kenapa? Karena dia belum waktunya untuk memakan makanan tadi. Dia minum susu dari ibunya, itu yang cocok dengan dia. Tapi kalau kita paksa dia memakan makanan kita, meskipun menurut kita adalah enak, maka ini akan menjadikan dia termudharati. Tentunya ini adalah permisalan yang sangat bagus sekali. Ini di permisalan bagi orang yang mempelajari ilmu, membaca buku-buku yang berjilid-jilid, yang panjang, sementara dia belum mempelajari yang ringkas dari cabang ilmu tersebut. Maka ini bukan pengagungan terhadap ilmu, tapi justru ini adalah penghinaan terhadap ilmu itu sendiri. Orang yang ingin mengagungkan ilmu,